Subhanallah Ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada penjelasan dari beliau Habibullah dalil tentang sifat al-farh, dalil dari sifat farh, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki sifat farah sebagaimana telah datang dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an tentang barakallahu fikum bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih bergembira dibandingkan keadaan seorang hamba yang bergembira ketika mendapatkan tunggangannya yang dia telah putus asa darinya di padang pasir. Barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan membawakan syawahid, dalil-dalil yang menunjukkan tentang sifat-sifat yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Qala rahimahullah wadh-dhahik, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah warid adalah sifat dhahik, tertawa. Kata beliau, kadzalika jaa fil ahadits as-sahihah anna Allah tabaraka wa taala yadhhaku yaumal qiyamati li 'abdihi. Demikian pula telah datang dalam hadis yang sahih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tertawa pada hari kiamat terhadap hambanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, yadhhakullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhum al-akhar yadkhulanil jannah. Ini kelengkapan hadisnya. Adapun beliau menukil secara makna, wa yadhhakullahu ila rajulin qatala rajulan akhar ثم دخل الجنة. Beliau menukil secara makna. Adapun lafaz hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhhakullahu ila rajulain. Allah Subhanahu wa taala tertawa melihat kepada dua orang yang yaqtulu ahaduhumal akhar. Sebagian terhadap sebagian yang lain saling membunuh. Satu, barakallahu fikum, saling membunuh, yakni saling berupaya, berusaha untuk membunuh satu daripada yang lain. Yaqtulu ahaduhum al-akhar yadkhulanil jannah, akan tetapi keduanya masuk surga. Akan tetapi keduanya masuk surga. Allah tertawa melihat dua orang tersebut. Kondisinya demikian. Satu dengan yang lain, baik, saling membunuh. Akan tapi keduanya masuk surga. Yuqatilu hadza fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana kok bisa keduanya masuk surga. Beliau menjelaskan yuqatilu hadza fi sabilillah. Yang ini memerangi yang satunya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini perang jihad fi sabilillah, jihad syar'i. Fayuqtal, yang satu ini terbunuh. Yang satu terbunuh, yang berjihad tadi. Yang berjihad memerangi yang satu dalam kondisi kafir, diperangi, ternyata si muslim kemudian mati dalam kondisi syahid. Barakallahu fikum, kondisi syahid. Kutila syahidan. Fayuqtal, terbunuh dia. Thumma yatubullahu 'alal qatil. Kemudian orang yang kedua tadi yang membunuh si kafir, yatubullah. Dia bertaubat, Allah menerima taubatnya. Dia bertaubat, kemudian Allah menerima taubatnya. Fayuslim, kemudian dia masuk Islam. Kemudian dia masuk Islam. Fayuqatil fi sabilillah. Kemudian setelah dia masuk Islam, dia pun berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad. Fayastashhid, fayustashhad. Maka dia pun meninggal, terbunuh juga dalam kondisi mati syahid. Sehingga dua orang ini sama-sama masuk ke dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa taala yadhhak. Allah tertawa. Baik, melihat dua kondisi orang tersebut. Wal lafdhu lil Bukhari. Lafaz ini riwayat al-Imam Al-Bukhari. Qala iltaqa muslimun wa kafirun faqatala al-kafirul muslima. Dua orang muslim, seorang muslim dan seorang kafir berjumpa, bertemu. Faqatala al-kafirul muslim, sang kafir membunuh sang muslim. Famata al-muslim syahidan. Maka meninggallah si muslim dalam kondisi syahid. Thumma mannallahu ala hadzal kafir al-qatil fa aslam fa dakhala al-jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada si kafir yang membunuh tadi, dengan taubat dia pun masuk Islam. Fadakhala al-jannah, maka keduanya masuk ke dalam surga. Qala wal mu'allif rahimahullah lam yasukil adillah. Al-mu'allif dalam matan al-imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, beliau tidak membawakan dalil-dalil terhadap sifat-sifat yang beliau sebutkan. Kenapa? Li'annahu ishtarata 'ala nafsihi al-ikhtisar wal-iqtisar. Karena beliau mensyaratkan terhadap diri beliau sendiri ketika mengarang kitab ini, tujuannya adalah ya untuk meringkas, ya dengan ikhtisar, dengan ringkas. Barakallahu fikum. Tidak berteli-teli, tidak banyak. Dia ingin meringkas risalah itu agar risalahnya tipis, agar risalahnya tidak tebal, tidak panjang lebar. Sehingga beliau tidak membawakan adillah. Beliau hanya menyebutkan ini sifat Allah demikian, demikian, demikian, demikian. Barakallahu fikum. Kama qal, sebagaimana beliau telah menyebutkan di awal. Qala waqad allafa fi hadza. Beliau pun juga telah mengarang dalam bab ini, yakni dalam pembahasan al-asma' wa sifat. Beliau telah menulis kitab juga, fi itsbatis sifat, dalam menetapkan sifat, wal adillah 'alaiha. Demikian pula beliau membawakan dalil-dalilnya secara rinci. Kitaban sammahu al-intisar. Beliau menulis sebuah kitab yang beliau namai dengan judul al-intisar. Al-intisar. Pertolongan. Ini kitab beliau ini berisi tentang pembahasan isbat as-sifat. Beliau menyebutkan di sana dalil-dalil tentang penetapan sifat-sifat tersebut. Akan tapi di sini dalam pembahasan dalam risalah beliau Aqidatus Salaf Ashabil Hadits, beliau dengan menyebutkan dengan ringkas. Wa huna salaka maslakal ikhtisar, beliau di sini dalam kitab ini menempuh jalan al-ikhtisar dengan ringkas. Falam yasukil adillah, maka beliau tidak menyebutkan dalil-dalil. Wa antum ta'rifuna hadza walhamdulillah wal Qur'an mali'un bihadza. Dan walhamdulillah antum mengerti tentang perkara ini dan Al-Qur'an penuh dengan dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa ghairiha, dan selainnya dari sifat-sifat. Beliau menyebutkan beberapa sifat yang telah dibahas di awal, dan selainnya dari sifat-sifat, yakni tidak membatasi itu saja. Beliau membawakan beberapa saja. Minas sifatil lati wasafallahu biha nafsah, dari sifat-sifat yang Allah mensifati dirinya dengannya, fi kitabihi au fi sunnati rasulih, dalam kitabnya maupun dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mithl istiwa wan nuzul wal maji, seperti al istiwa, beristiwa di atas ars, wan nuzul turun ke langit dunia, wal maji datang, wa ghairiha dan selainnya, minas sifatil lati dzakarah Allah fi kitabihi wa wasafahu biha rasuluhu fi sunnatihi, dan selainnya dari sifat-sifat yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya atau yang sifat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Al qaidatu fiha, kaidah dalam perkara ini, annahum yu'minuna bi jami'i dzalik, ahlul hadis mengimani semua sifat-sifat tersebut. Bi jami'i ma warada fil kitabi wa tsabata fi sunnah, mengimani seluruh apa yang telah warid, telah datang dalam kitab dan telah tetap dalam sunnah, alal wajhil la'iq billah, mengimaninya sesuai dengan kesempurnaan dan kemahagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat tersebut tidak serupa dengan sifat makhluk. Min ghairi tashbihin li syai'in min dhalika bi sifatil marbubin al makhlukin, ahlus sunnah, ahlul hadis mengimani, menetapkan sifat-sifat Allah min ghairi tashbih, tanpa ada penyerupaan. Li syai'in min dhalik, terhadap sifat-sifat itu, bisifatil marbubin, tidak diserupakan dengan sifat marbub, yakni makhluk yang dipelihara, yang diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-makhlukin, tidak serupa dengan makhluk. Bal yantahuna fiha ila ma qalahu Allah ta'ala wa qalahu rasuluh min ghairi ziyadatin alaih, bahkan ahlul hadith, ahlus sunnah, mereka berhenti padanya, berhenti pada apa yang Allah ucapkan dan apa yang telah disabdakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ziyadatin alaih, tanpa menambah-nambah. Gampang, cukup mengimani, tidak perlu ditambah-tambah, tidak perlu mengurangi. Ai ala ma wasafallahu bihi nafsah wa wasafahu bihi rasuluh, yakni sesuai dengan apa yang Allah sifati dan yang sifati oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala idhafata ilaih, tanpa perlu menambahi, menyandarkan padanya perkara yang lain. Wal idhafah hiya ziyadah, idhafah yakni tambahan. Wala takifa lahu, tanpa perlu mentakif, membagaimanakan atau menyerupakan, memisalkan. Ai anna sifat allati nu'minu biha la nukayifuha, yakni sifat-sifat yang kita imani tidak perlu kita menanyakan bagaimananya atau kita membagaimanakan, menggambarkan bagaimananya sifat tersebut, tidak perlu. Wala tashbih, tanpa juga kita menyerupakan, yakni hadha raddun alal musyabbihah alladzina yurad alaihim bimithli hadhil ayah, bimithli hadhil ayat. Ini adalah bantahan kepada al-musyabbihah, yang mana mereka telah dibantah dengan seperti ayat berikut ini, laisa kamithlihi syai'un. Ini bantahan kepada musyabbihah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala fa indama yaqulul musyabbih, ketika musyabbih mengatakan lahu ilmun ka ilmina, Allah memiliki ilmu seperti ilmu kita, wa qudratun ka qudratina, Allah memiliki kekuatan seperti kekuatan kita, kemampuan seperti kemampuan kita, wastiwa'un kastiwa'ina, Allah beristiwa di atas arsy seperti istiwa kita, meninggi kita, naiknya kita di atas singgasana atau di atas kursi dan semisalnya. Wa maji'un kamaji'ina, Allah datang seperti kedatangan kita. Ini ucapan musyabihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Nakul, kita katakan ta'alallahu an dzalik. Maha tinggi Allah dari semuanya itu. Maha suci Allah dari semuanya itu. Wa nasuqul adillah fi ibtali hadzal madzhab al fasid. Maka kita kemudian bantah, kita datangkan dalil-dalil untuk membatalkan, untuk membantah madhab yang rusak ini, musyabihah. Wa idza jaa al mu'attil, ini tasbih. Sekarang yang lain. Apabila datang seorang yang mu'attil, menolak. Yu'attil sifat, yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Nasukul ayah wa nasukulahu hadhil ayah allati hiya mizan wa dhabit fi kaifiyati ta'amuli ma'a ayati sifat wa ahadithiha. Maka kita sebutkan padanya ayat-ayat ini, yang mana ayat ini adalah mizan, timbangan, dhabit, ketentuan, kaedah dalam kaifiyati ta'amul, bagaimana bermuamalah, bagaimana bersikap, ma'a ayati sifat wa ahadithiha, bersama ayat-ayat yang membahas sifat dan bersama membahas tentang hadis-hadis yang membahas sifat. Bagaimana kita bermuamalah dengan ayat dan hadis tersebut? Bagaimana sikap kita ahlu sunnah, ahlul hadis? Wahya qawlu ta'ala, yakni firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Kembali, pembahasan masih sebagaimana pembahasan yang telah lewat. Ini ayat ini sebagai kaidah besar untuk membantah ahlu ta'til dan ahlu tasbih. Baik. Yakni syahidnya adalah wa huwas sami'ul basir, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha mendengar dan maha melihat. Ini bantahan kepada mu'attil. Al mu'attilah. Fa nusbit lahu subhanahu wa taala sifat ala asasi tanzihillahi almustamad min qawli laisa kamitsli syai'un. Kita menetapkan bagi Allah sifat berdasarkan tanzihillah. Yakni dengan dasar kita mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari keserupaan. Al-mustamad min qawlih, yang telah diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Fanakul, kita katakan, lahu sam'un laisa kasam'il makhlukin. Allah memiliki pendengaran tidak seperti pendengaran makhluk. Wa basarun laisa kabasaril makhlukin. Allah memiliki penglihatan tetapi tidak seperti penglihatan makhluk. Wa kadzalikal istiwa wa hakadha. Demikian pula istiwa dan selainnya dari sifat-sifat. Wa li hadza qal, oleh karena ini beliau mengatakan wala tahrifa wala tabdila wala taghira. Tanpa ada tahrif padanya, merubah makna, merubah lafaz. Wala tabdil, tak perlu mengganti, dan tidak pula taghir, merubah. Kita imani. Ai kama yaf'alul mu'attilah yughayyirun, sebagaimana perbuatan mu'attilah mereka yughayyirun, mereka merubah. Merubah nas-nas. Mereka melakukan tahrif. Wa yaqulun, mereka mengatakan fistiwa, seperti dalam sifat istiwa. Istaula, mereka mengatakan istaula, istiwa itu maknanya adalah istaula. Mereka menambah apa? Huruf lam. Allahu yakul, Allah berfirman, Ar-Rahmanu alal arsistawa. Wahum yakulun, mereka mengatakan, Ar-Rahmanu alal arsistaula. Ditambah huruf lam. Merubah ayat, ditambah satu huruf. Wallahu azza wa jal yakul, bal yadahu mabsutatan. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, bahkan kedua tangan Allah itu terhampar. Wa yaqul lima khalaqtu biyadayya, terhadap suatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Wa hum yaqulun, sementara mu'attilah mengatakan al yadani huma ni'matani. Yadani itu maksudnya adalah ni'matani. Au kudrotani atau dua kudroh, dua kekuatan, dua kekuasaan. Wal awil kudroh wa ni'mah atau kudroh dan ni'mah. Wahada tabdilun wa tahrifun wa tala'ub bin nusus. Perbuatan ini adalah tabdil, merubah, tahrif, memalingkan, tala'ub, main-main, bin nusus terhadap nas-nas. Main-main terhadap nas. Alhamdulillah. Qala wa yuraddun aw yarudduna ayatil ulu wa yarudduna ayatil ulu wa ahaditsal ulu wa adillatal ulu wa hiya tablughu alf dalil. Mereka Mu'attilah menolak ayat-ayat yang menyebutkan sifat ulu. Allah itu meninggi, tinggi di atas ars. Di langit yang ketujuh sana. Wa ahadith al-ulu. Mereka juga menolak hadith-hadith yang menyebutkan sifat ulu. Wa adillat al-ulu. Dan dalil-dalil tentang al-ulu, ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara dalil-dalil tentang sifat ulu ini sangat banyak. Sampai wahia dalil-dalil tersebut tablug alf dalil, ya, sampai seribu dalil, sampai seribu dalil, ya, dalam penetapan sifat ulu ini. Baik itu dalil dari Al-Quran, dari sunnah, fitrah, akal, ya, ijma, kalau dikumpulkan sampai seribu dalil. Barakallahu fikum. Wa yaruddunaha biqaulil akhtal an-nasrani. Mereka membantah seribu dalil tadi itu. Menolak seribu dalil. Kemudian mereka lari dari al-haq kebenaran itu menuju kebatilan. Menolak dalil-dalil yang ribuan tadi itu. Ya. Sampai seribu tadi itu dengan ucapan seorang penyair. Penyairnya itu namanya adalah disebut dengan Al-Akhtal. Dia seorang Nasrani. Sudah berdalil membantah nas-nas dengan syair. Si penyairnya seorang Nasrani. Ya dan billah. Al-Akhtal An-Nasrani. Al-Akhtal ini seorang Nasrani. Wa yakulun. Mereka mengatakan. Qala al-Akhtalu. Al-Akhtal telah mengatakan dalam syairnya. Qadistawa bishrun alal iraqi. Min ghairi sayfin wala damin mihraqi. Al-Akhtal mengatakan dalam syairnya. Bishr telah menguasai Irak. Qad istawa bisrun. Bisr telah menguasai atas Irak. Bisr ibni Marwan. Saudara dari Abdul Malik bin Marwan. Saudara dari Abdul Malik bin Marwan. Barakallahu fikum. Ketika Bisr telah menaklukkan lawannya, maka kekuasaan itu kemudian diberikan kepada Abdul Malik bin Marwan. Barakallahu Abdul Malik bin Marwan. Sehingga Al-Akhtal membuat syair di saat itu. Qadistawa bishrun alal iraqi. Min ghairi sayfin. Wala damin mihraqi. Melawan lawan-lawannya tersebut. Ya, dalam merebut kekuasaan. Itu min ghairi sayfin. Tanpa memakai pedang. Wala damin mihraqi, tanpa darah yang dicucurkan. Barakallahu fikum. Syahidnya ucapan Akhtal di sini, dia menggunakan lafaz istawa. Qad istawa, qad istawa. Tetapi yang dia maksud istawa ini adalah istaula. Sehingga dijadikan syahid bahwa istawa itu terkadang atau juga maknanya istaula. Jadi syairnya ini dijadikan dalil. Berarti istawa itu maknanya juga istaula, menguasai. Barakallahu fikum. Kata beliau, wa yumkin an yakuna hadzan nasrani huwa awwalu man wada'a hadzal lafz. Bisa jadi mungkin Nasrani ini, si Akhtal ini, dialah orang yang pertama kali meletakkan lafaz istawa dengan makna istaula. Kenapa dikatakan demikian? Mungkin dia yang pertama kali, mungkin. Kenapa? Karena ahlul lughah telah mereka sepakat. Ya, ahlul lughah, para ulama a'immah lughah, mereka tidak mendapati dalam bahasa Arab istawa maknanya istaula, itu enggak dapat. Barakallahu. La yu'raf fi lughatil Arab alladhi unzila bihal Qur'an bi syahadati a'immatil lughah wa ahlu asy'an wa ahli asy'an. Tidak pernah diketahui dalam bahasa Arab yang bahasa Arab ini dengannya turun Al-Quran, dengan persaksian para imam-imam lughah, para imam-imam ahli lughah, dan ahlu sya'an, yakni orang-orang yang memiliki ilmu, kemahiran, dan dalam bidangnya, bidang bahasa. Barakallahu fikum. Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi, salah seorang alim min ulama il-lughah, seorang alim min ulama il-lughah, beliau pernah mengatakan, ataitu Aba Rabi'ah al-A'rabi, aku pernah mendatangi Abu Rabi'ah al-A'rabi, dia seorang A'rabi. A'rabi itu orang Badu yang barakallahu fikum, bahasa mereka masih murni, tidak ada campuran. Ahli bahasa yang masih bersih, bahasa tersebut masih murni, dalam murni bahasa Arab tanpa ada campuran sedikit pun. Aku pernah mendatangi Aba Rabi'ah al-Arabi, wa kana min a'lami man ra'aitu. Dia ini adalah orang yang paling berilmu yang pernah aku lihat. Kata Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi rahimahullah, mendatangi Abu Rabi'ah Al-Arabi. Al-Arabi ini, Abu Rabi'ah ini, orang yang paling berilmu dalam bahasa sepanjang yang beliau pernah lihat. Baik. Fa'idha huwa ala sath. Di saat itu Abu Rabi'ah ada di atas sabh, yakni di atas rumahnya, di atap, ya, barakallahu fikum, di atas atap. Nah, kalau di sana bukan pakai genteng ya, zaman dahulu pakai tanah, ya, tanah, kayu-kayu dibentangkan di atas tembok, baru dikasih barakallahu fikum apa? Seperti ranting-ranting dan semisalnya, kemudian tanah dicampur dengan rerumputan, ya, semak-semak dan semisalnya bercampur dengan ranting-ranting itu, kemudian ditempel, jadikan cor-corannya kuat. Di Yaman juga seperti itu, rumah yang masih ada, rumah-rumah lama, barakallahu fikum, modelnya demikian. Kalau di Damaskus banyak, kalau di Ma'bar di saat itu tinggal beberapa saja, sudah banyak berubah. Beliau sedang di atas rumah. Kata Abu Rabi'ah al-Arabi ini, ketika Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi, beliau mengucapkan salam, fasallamna alaihi, kami pun mengucapkan salam kepadanya, yang di saat itu beliau sedang di atas atap. Faradda alaina salam. Beliau pun menjawab salam kami dan beliau mengatakan, istawau. Barakallahu fikum. mengucapkan istawau. Fabaqaina hairin. Kami pun bingung. Beliau ini ngomong apa? Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, sang alim ini bingung. Ini beliau ngomong apa ya? Kami enggak paham. Baqina hairin. Kami dalam posisi tetap bingung. Apa beliau ngomong ini? Enggak tahu. Kalimat istawu. Hey. Maka kemudian qala lana a'rabiyyun ila janbihi. Ada seorang Arabi yang lain di sampingnya. Dia mengatakan, yakni innahu amarakum an tartafi'u. Beliau ini memerintahkan kalian untuk naik. Ya. Beliau ini memerintahkan kalian untuk naik. Istawau. Ya, ini dari kalimat apa? Istawa. Abu Rabi'ah al-Arabi ini menggunakan kalimat istawau dari kalimat istawa. Jadi makna istawa itu adalah apa? Naik. Irtafa. Ala. Meninggi di atas. Barakallahu fikum. Baik. Ini nukilan dari Al-Khalil ibni Ahmad Al-Farahidi, seorang alim min ulama al-lughah. Barakallahu fikum. Abu Abdullah ibn al-Arabi ahadu kibar a'immatil lughah. Beliau juga seorang dari ulama kibar bahasa dalam fan bahasa. Barakallahu fikum. Pernah mengatakan aradani ibnu Abi Duat. Ada seorang alim yang beliau bernama berkunyah Abu Abdullah ibnul A'rabi. Di saat itu aradani ibnu Abi Duat. Ibnu Abi Duat. Siapa ibnu Abi Duat? Ibnu Abi Duat. Ahli fitnah di masa siapa? Di masa Imam Ahmad. Ya. Ini yang membuat fitnah Khalqil Quran itu juga. Dari kalangan Jahmiyah. Ibnu Abi Duat menginginkan aku. Siapa? Abu Abdullah Ibnul A'rabi. Menginginkan aku, meminta kepadaku. An atlubalahu fi ba'dil lugatil arab wa ma'aniha ar-rahmanu 'alal arsy istawa istawa bi makna istaula. Ibnu Abi Duat meminta kepadaku suruh nyarikan pada sebagian bahasa Arab, di bahasa-bahasa Arab terdahulu, mana ada enggak istawa maknanya istaula, pengen cari dalil. Demikian kalau ahlul bidah mengambil pemikiran dahulu kemudian baru mencari dalil. Baru mencari apa? Dalil. Meminta kepada Abu Abdullah Ibn al-Arabi untuk mencarikan syawahid. Ya, dalil-dalil dari bahasa Arab. Karena beliau dari ulama, ulama bahasa yang dikenal. Ibn Abi Duat meminta untuk dicarikan. Baik. Fakultu lahu wallahi ma yakunu. Maka Abu Abdullah Ibn Arabi mengatakan, demi Allah, enggak akan ada. Mayakun. Mayakunu hadha. Ini enggak akan mungkin ada. Wala wajatuh. Dan aku enggak akan mendapatkannya. Barakallahu fikum. Ini enggak ada. Syahidnya bahwa beliau mengatakan di sini, Syekh Rabi'ah bidahullah, yumkin an yakuna hadha nasrani huwa awalu man wala hadha lah. Dia bisa jadi, mungkin si Nasrani ini, Al-Akhtal, dialah yang pertama kali meletakkan, membuat ya, lafad istawa dengan makna istaula dalam syair ini. Qadistawa bisrun alal iraqi. Bisir telah menguasai Irak. Baik. Ini mungkin adalah dia yang pertama kali membuat bahasa yang seperti ini. Istawa bimana istaula. Baik. Qala ya'ni istaula bisrun 'alal iraqi. Ini maknanya. Wa Bishrun huwa akhu Abdul Malik. Bishr ini adalah saudara Abdul Malik bin Marwan. Taghallaba 'alal Iraq. Bishr bisa menguasai Irak. Wa hakamaha wa wallahu 'alaiha akhuhu Abdul Malik. Ketika telah menguasai, maka beliau, ya ini Abu Bishr ini, memberikan kekuasaan tersebut kepada saudaranya, yakni Abdul Malik bin Marwan. Wakana hadal akhtal, akhtal ini, min syu'ara'i Bani Umayyah Nasrani khabith. Akhtal ini dari penyair-penyair di masa Bani Umayyah. Di masa Bani Umayyah. Ketika ini masa-masa khilafah Abdul Malik bin Marwan. Barakallahu fikum. Akhtal adalah penyair dari para penyair Bani Umayyah. Dia seorang Nasrani khabith. Seorang Nasrani yang sangat jelek, sangat buruk. Wa qala hadzal bait yamdahu Bishran. Dia mengucapkan bait ini untuk memuji Bishr. Faraddu kullan nusus allati tasbutu uluwallah allati tasbutu uluwallahi ala khalqihi wastiwa'uhu ala arsyhi bihadzal bait. Mereka mu'attilah menolak nas-nas yang tadi sangat banyak yang menyebutkan, yang menetapkan tentang sifat ulu, ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala atas makhluknya dan istiwanya di atas ars dengan bait syair ini. Wahtajju bihi ala raddin nusus. Mereka berdalil dengan bait syair tadi untuk membantah nas-nas Al-Quran maupun hadis. Qala Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, tabban liman nabadal kitab wara'ah. Wa idza istadalla yaqulu qala al-aqtalu. Celaka bagi orang yang membuang kitab Al-Qur'an di belakangnya. Apabila dia berdalil, dia mengatakan qala al-aqtalu. Aqtal pernah mengatakan. Ini syair yang diucapkan oleh Ibnu Taimiyah sebagai doa kecelakaan bagi orang-orang yang berdalil dengan ucapan al-akhtal untuk membantah nas-nas. Barakallahu fikum. Fal mu'attilah yahtajjuna bihadzal bait ala ta'til sifatil ululillah. Mu'attilah berhujjah dengan syair tadi untuk menolak sifat ulu. Walau hadahumullah la'arafu anna istiwa Allahi la yushbihu istiwa al-makhlukin. Kalau seandainya mereka mendapatkan hidayah, kalau seandainya Allah berikan hidayah kepada mereka, niscaya mereka akan tahu makna istiwa, bahwasanya Allah beristiwa di atas ars itu tidak serupa dengan istiwa makhluk. Walau fahimu an-nususah allati tunazzihullaha an musabahati al-makhlukin wa an-nusus allati yuridullahu tabaraka wa ta'ala biha isbat as-sifati isbat as-sifat kamalihi wa izzatihi wa jalalihi. Kalau seandainya mereka faham nas-nas yang membersihkan Allah dari segala keserupaan terhadap makhluk, nas-nas yang Allah menginginkan dengannya menetapkan sifat-sifat kesempurnaannya dan kemuliaannya, ketinggiannya. Lau fahimu hadza lasaru wa salaku maslaka sahabah wa tabi'in lahum bi ihsan. Kalau seandainya mereka faham, niscaya mereka akan menjalani, meniti jalan para sahabat, para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Lakin hakamu ukulahum al-kasidah al-fasidah fi nususil wahyain. Akan tetapi mereka menjadikan akal-akal mereka menjadi hakim, akal-akal yang hina, akal-akal yang tidak laku, akal-akal yang fasidah yang rusak. Fi nususil wahyain, mereka menggunakan akal untuk menghukumi nas-nas wahyain, dua wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Fa'aradhuha bihadhihi al-aqliyatil fasidah. Mereka menolak nas-nas dengan akal-akal yang rusak. Warahu yatalammasuna gharaibal lughah li ta'tili sifatil makhluqin li sifatillahi tabaraka wa ta'ala. Mereka kemudian pergi mencari-cari gharaibil lughah, bahasa-bahasa yang ganjil, bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa yang aneh-aneh, dicari-cari, dikorek-korek untuk membantah, untuk menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Qal wala izalata lil lafdhil khabar amma ta'rifuhu al arab wa tad'uhu alayhi bi ta'wilin munkarin. Beliau juga mengatakan, dan tidak ada pembuangan terhadap lafaz khabar dari apa yang telah diketahui oleh Arab, oleh bahasa Arab. Wa tad'uhu alayhi bi ta'wilin munkar, dan yang telah diletakkan oleh bahasa Arab dengan takwil mungkar, dengan takwil-takwil yang salah, yang mungkar. Kama yaf'alul mu'atilah, sebagaimana perbuatan mu'atilah. Mithlu qawlihim, seperti ucapan mereka dalam sifat istiwa. Istawa maknahu istawla, wal yadain maknahuma ni'matan wal kudratan, wal wajh maknahu adzat, waja'a rabbuk ya'ni ja'a amruh, wahakadha yata'awwaluna wa yata'la'abun. Mereka merubah, menta'til sifat, ya, merubah makna istawa dengan istaula, yadain dengan nikmatan, dengan dua nikmat atau dua kudrah. Mereka merubah makna wajh dengan makna zat. Kemudian waja'a rabbuk, ayat ja'a rabbuk, dan telah datang Rabbmu. Mereka mengatakan ja'a amruh, telah datang keputusannya, perkaranya. Wa hakadha ila akhirih, yata'awalun, mereka menta'wil, wa yata'la'abun, dan mereka main-main terhadap nas-nas yang ada, iyadan billah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pembacaan kita pada kesempatan yang lain. Wa billahi taufiq, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa sallam. Wa dhalu barakatuh.